أهلي وصحبي أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إحلاف الملاعن. باب إحلاف sumpah atau diperintahkannya untuk orang yang mula'ana ini bersumpah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musa ibn Ismail qala haddathana Juwairiyah an Nabi' an Abdullah radiyallahu anhu أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. Bahwa Rasulullah SAW, bahwa ada seorang dari kalangan Ansar, qadhaf imra'atahu, dia menuduh istrinya berzina. Sudah kita lewati pembahasan kemarin, kalau seorang suami melihat istrinya melakukan perzinahan sementara tidak ada saksi kecuali dirinya. Baik, yang sudah kita lewati juga bahwa sahabat ini mengatakan kalau dia mempersaksikan istrinya berzina, kalian akan mencambuknya. Tapi kalau dia diam, dia mendiamkan sesuatu yang dia lihat sendiri dengan mata kepalanya tentang istrinya. Ini serba salah. Sehingga turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala atau hukum yang Allah tetapkan tentang masalah ini. Fa ahlafahuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika suami ini menuduh istrinya melakukan perzinahan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan keduanya untuk bersumpah. 4 kali kemudian ditutup dengan apa? Doa. Yang kelima dengan doa bahwa sang suami mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya dusta dia dalam tuduhannya. Demikian juga sang istri, dia bersumpah bahwa yang dituduhkan suaminya itu adalah dusta dan sekiranya benar maka murka Allah Subhanahu wa taala atasnya. Barakallahu fikum. Jadi diminta fa'ahlafahuman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan dua-duanya untuk bersumpah. Tsumma farraqa bainahuma, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara keduanya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan kepada wanya, ihlif billahi alladzi la ilaha illahu inni la sadiq. Bersumpahlah engkau atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia, sungguh aku benar dalam tuduhanku. Itu dia katakan sumpah. Barakallahu fikum. Mengaku. Ya sama seperti yang lainnya, langsung dirajam. Kalau dia sudah muhsan, maka dia harus dirajam. Ternyata dalam riwayat ini, begitu anak lahir, ternyata anak itu sesuai dengan apa yang dituduhkan kepadanya. Ini kepada perempuan ini, ternyata anak yang lahir ini mirip dengan laki-laki yang dituduhkan dengannya. Dari sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulal aymanu lakana li wal hasan. Jadi seandainya bukan karena sumpah yang telah diucapkannya, maka aku ada urusan dengannya. Tapi karena sudah sumpah, khas. Kita hanya menerima apa yang lahir dari mereka. Qala rahimahullahu taala babun yabda'ur rajulu bitala'un. Baik. Yang memulai di sini adalah laki-laki karena laki-laki yang menuduh. Baik. Dia harus bersumpah 4 kali bahwa dia melihat istrinya melakukan perzinahan. Dan dia jujur dalam ucapannya. Dan yang kelimanya adalah laknat Allah atasnya ketika seandainya dia dusta dalam tuduhannya. Maka laki-laki yang dahulu mengucapkan sumpah ini. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsani Muhammad ibn Bashar qala haddatsana ibnu Abi Adi an Hisham bin Hassan qala haddatsana Ikrimah an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Hilal ibn Umayyah qadhafa imra'atahu faja'a fa shahida wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah ya'lamu anna ahadukum kadhib fahal an fahal minkum ma ta'ibtum maqamat fa shahada anna Hilal ibn Umayyah bahwa Hilal ibn Umayyah menuduh istrinya berzina faja'a fa shahada wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka datanglah, kemudian dia bersaksi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keduanya, innallaha ya'lamu anna ahdakuma kadhib. Mesti salah seorang di antara keduanya mesti ada yang berdusta. Tidak mungkin dua-duanya benar. Tapi karena satu yang bertolak belakang, satu yang menuduh, satu yang mengingkari. Sehingga tidak mungkin kedua-duanya benar. Mesti ada yang dusta di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ya'lamu anna ahadakuma kadibun. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa ada salah seorang di antara kalian yang berdusta. Fahal minkuma ta'ib. Adakah di antara kalian yang mau bertobat? Barakallahu. Thumma qamat fa shahidat. Kemudian berdirilah perempuan itu bersumpah bahwa dia tidak melakukannya dan bahwa tuduhan yang dituduhkan oleh suaminya itu adalah dusta. Dan yang kelima, dia mengatakan murka Allah subhanahu wa ta'ala atasnya jika sekiranya tuduhan yang dituduhkan suaminya itu adalah benar. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala dari sebenarnya perempuan ini sudah pengen untuk mengakui bahwa dia telah melakukannya, tapi dia malu sehingga dia berdusta. Barakallahu fiik. Dia tidak mau mempermalukan keluarganya, kabilahnya. Dan memang ternyata setelah melahirkan anak itu ya mirip dengan laki-laki yang dituduhkan berzina dengannya. Qala rahimahullahu taala babul li'ani wa man talaqa ba'dal li'an. Babul li'an, insyaallah sudah paham tentang masalah li'an, wa man talaqa ba'dal li'an. Qala rahimahullahu taala wa man talaqa di sini setelah li'an ba'da la'ana. Baik. Di sini katakan al-Hafidz rahimahullahu taala fi hadhihi at-tarjumah isharatun ila al-khilaf hal taqa'ul furqa fi al-li'ani binasil li'an atau bi'iqa'il hakim ba'da al-faragi atau bi'iqa'il zawuj. Di sini ada perselisihan. Ada yang mengatakan begitu li'an diucapkan maka ya secara otomatis pisah. Ada juga yang mengatakan bahwa hakim yang memisahkan. Atau ada juga yang mengatakan bahwa suamilah yang meletakkan talak. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibn Shihab anna Sahl ibn Sa'ad As-Sa'idi akhbarahu anna Uwaymiran Al-Ajlani jaa ila 'Asim ibn 'Adi Al-Ansari. Perhatikan baik-baik siapa orangnya ini. Anna Sahl ibn Sa'ad As-Sa'idi akhbarahu anna Uwaymiran, berarti Uwaymir. Ini sahibul kisah ini Uwaymir. Uwaymir Al-Ajlani mendatangi Asim ibn Adi Al-Ansari. Faqala lahu ya Asim, maka Uwaymir mengatakan, wahai Asim, ara'aita rajulan wajada ma'amra'ati rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu am kaifa yaf'al? Bagaimana pendapatmu jika seorang ini, wahai Asim, dia minta pendapat. Wahai Asim, bagaimana pendapatmu jika sekiranya ada seorang mendapati istrinya bersama dengan laki-laki lain? Kalau dia, suami ini, membunuh laki-laki tersebut, maka kalian pun akan membunuhnya. Ya kan? Jadi, karena kecemburuan, dia akan membunuh laki-laki dia itu. Kalau dia membunuhnya, kalian pun akan membunuh sang suami ini. Kalau dia membiarkan, dia membiarkan sesuatu yang sangat besar. Terus apa yang harus dilakukan? Salli ya Asim an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong wahai Asim, tanyakan untuk aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Fasala Asim Rasulullah an dzalik. Maka Asim pun ya, karena mau menolong saudaranya, Taib Asim pun bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pakariha Rasulullah al-masail wa abaha?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang. Baik. Artinya kalau belum terjadi sesuatu, ya jangan tanya. Baik. Rasulullah tidak senang dengan pertanyaan itu. Wa abahata kabura ala Asim ma sami'a min Rasulillah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan sesuatu yang tidak baik. Bagus untuk didengar, barakallahu fikum. Sampai Asim merasa berat apa yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'a Asim ila ahlihi ja'ahu Uwaymir. Ketika Asim kembali ke keluarganya, Uwaymir pun yang datang. Jadi Uwaymir datang yang menitip pertanyaan. Faqala ya Asim, madza qala laka Rasulullah? Wahai Asim, apa gerangan yang dijawabkan oleh Rasulullah kepada engkau? Faqala Asim li Uwaymir, maka berkata Asim kepada Uwaymir, lam ta'tini bi khair, kau tidak mendatangkan kepada aku kebaikan. Ana apa kita sedapa marah. Baik. Kadikari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mas'alah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang pertanyaan itu. Allati sa'altuhu anha. Sa'altahu anha. Faqala Uwaymir, wallahi la antahi hatta as'alahu anha. Maka Uwaymir pun berkata, la antah, aku tidak akan berhenti sampai sini sampai aku bertanya sendiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqbala Uwaymir hatta ja'a Rasulullah. Datanglah Uwaymir menghadap Rasulullah sementara Rasulullah di tengah-tengah orang banyak. Faqala ya Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'amra'ati rajulan ayaqtuluhu fataqtuluna? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang suami yang mendapati istrinya bersama dengan laki-laki lain? Apakah dia boleh membunuh laki-laki itu? Kalau dia membunuhnya, kalian pun akan membunuhnya. Baik, membunuh suami ini. Am kaifa yaf'al? Terus apa yang harus dia lakukan sebagai seorang suami? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad anzalallahu fika wa fi sahibatik. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah telah menurunkan ayat tentang engkau dan istrimu, sahibatikin istrimu. Fadhhab fa'ti biha. Maka pergilah engkau, datangkan istrimu ke sini. Qala sahal fatala ana wa ana ma'an nasi 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka fatala ana, maka mereka pun berdoa, barakallahu fikum, untuk ditimpakan laknat atasnya jika sekiranya dia dusta. Wa ana ma'a an-nasi 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sementara aku bersama dengan orang-orang di sisi Rasulullah. Falamma faragha min tala'unihi ma qala Uwaimir kadzabat 'alayha. Fa qala Uwaimir kadzabtu 'alayha ya Rasulullah in amsaktuha. Falamma faragha, ketika keduanya telah mengucapkan sumpahnya serta doanya, qala Uwaimir, maka Uwaimir pun mengatakan, ya Rasulullah, aku telah berdusta atasnya jika sekiranya aku masih mau tetap hidup bersama dengan dia. Baik. Masa aku telah mendapatinya melakukan yakni kalau bahasanya sekarang perselingkuhan, perzinahan. Kemudian aku telah melakukan apa? Sumpah ini, dan tetap aku mau bersama dengan dia. Enggak mau. kalau aku masih hidup bersama dengan dia dalam keadaan kondisi seperti ini, berarti aku dusta. Baik. Dia dusta. Fatallaqaha thalathan qabla an ya'murahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Uwaimir pun mentalaknya 3 kali sebelum diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, qala Ibnu Shihab, fakanat sunnatal mutala'inaini. Dan berkata Ibnu Shihab, maka ini sudah menjadi sunnah, menjadi kebiasaan orang-orang yang baik mutala'inain, yang saling mendoakan laknat. Subhanallah. Qala rahimallahu ta'ala, bab talaun fil masjid. Bab talaun, yakni pelaksanaan sumpah dan doa laknat ini dilakukan di masjid. Dan tidak harus dimanapun, kalau memang imam ada di sana atau hakim ada di sana. Dan kalau di zaman sekarang ini tentunya kalau sudah ditentukan tempatnya, ya ma'ruf tempatnya. Barakallahu fiik. Gedung khusus mungkin. Baik. Kantor khusus. Qala rahimallahu taala, haddatsana Yahya qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Ibnu Shihab 'anil mula'anati wa 'anis sunnati biha 'an hadits Sahal bin Sa'ad akhi bani Sa'idah. Anna rajulan min al-ansar ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahwa ada seorang dari kalangan Ansar datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu am kaifa yaf'al? Datang seorang menemui Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seandainya seorang suami mendapati istrinya bersama dengan laki-laki lain? Apakah boleh dia membunuhnya atau apa yang harus dia lakukan? Fa anzalallahu fi sya'nihi ma dzakara fil Qur'an min amril mutala'inain. Maka diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan ini atau urusan ini seperti yang dikatakan di dalam Al-Qur'an dari urusan orang-orang yang mutala'inain. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qad qadallahu fika wa fi imra'atik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memutuskan urusanmu dan urusan istrimu. Qala fatala'ana bil masjid wa ana syahid. Maka mereka pun bersumpah 4 kali dan berdoa laknat dan murka atas mereka jika dusta. Falamma faragha qala kadzabtu 'alayha ya Rasulullah in amsakuha. Berkata Uwaimir, ya Rasulullah, aku berdusta atasnya jika sekiranya aku masih harus hidup bersama dengan dia. Ya, ini tidak mungkin aku setelah ini masih tetap hidup bersama dengan sesuatu yang tidak mungkin. Baik. Fatallaqaha salasan qabla ay ya'murahu Rasulullah, maka Uwainir pun mentalak istrinya 3 kali sebelum diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina faragha min at-tala'un. Setelah mereka bersumpah dan berdoa laknat dan doa murka, fafaraqaha indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Uwainir pun menceraikannya di sisi Rasulullah. Faqala dzaaka tafriqun baina kulli mutala'in. Kemudian Rasul mengatakan, inilah pemisahan antara dua orang yang berada dalam kasus li'an. Qala Ibnu Juraij, qala Ibnu Shihab, kanat sunnah ba'dahuma ayyufarrata bainal mutala'inain. Dan inilah menjadi sunnah setelah kejadian ini, bahwa orang yang mutala'inain harus dipisahkan. Wakanat hamilan, dan perempuan ini hamil. Wakana ibnuha yud'a li ummihi, dan akhirnya anak yang dilahirkan oleh perempuan ini dipanggilkan ke ibunya, bukan dipanggilkan ke ayahnya. Baik, tidak dinisbahkan anak itu kepada sang suami tadi. Qala thumma jaratis sunnah fi mirathiha anha tarithuhu wa yarithu minha. Ma faradallahu lahu. Kemudian sudah menjadi sunnah bahwa sang perempuan ini mewariskan tarithuhu, bahwa perempuan ini, maksudnya ibu ini, mewarisi dari harta anaknya ini, dan anaknya akan mewarisi dari harta ibunya jika sekiranya meninggal dunia. Qala Ibnu Juraij an Syihab an Sa'd bin Sa'd As-Sa'idi bi hadhihi hadits anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala in ja'at bihi ahmar qasiran ka'annahu wahratun fala araha illa qad sadaqat wa kadzaba 'alayha. Wa in ja'at bihi aswada a'yuna dhal ilyatain fala arahu illa qad sadaqa 'alayha fa ja'at bihi 'alal makruhi min dhalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini nanti kalau anaknya lahir, in ja'at bihi ahmar qasira, warna kulitnya putih kemerah-merahan, tasiran agak pendek, ka'annahu wahratun fala arah illa kada sadaqat, maka aku tidak melihat kecuali sang perempuan adalah perempuan yang jujur dan suaminya yang dusta. Artinya anak yang dilahirkan persis seperti suaminya. Wa in ja'a bihi aswada ayuna dzal ilyataini aswada a'yan. Dan jika sekiranya anaknya lahir nanti dalam kondisi berwarna kulit hitam, dal ilyataini, yakni agak berisi, fala arahu illa qad sadaqa 'alaiha, maka aku tidak melihat kecuali sang suaminya telah berkata jujur tentangnya. Fa ja'a bihi 'alal makruhi min dhalik. Ternyata anaknya lahir sesuai dengan apa yang dituduhkan. Yang dituduhkan oleh Uwainir, bahwa Uwainir jujur dalam ucapannya dan istrinya lah yang dusta. La haula wa quwwata illa billah. Qala rahimahullahu taala, babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, law kuntu rajiman bighairi bayyinah, seandainya saja aku boleh merajam tanpa bukti, maka ini yang aku rajam. Maksudnya begitu, perempuan inilah yang aku rajam. La haula wa quwwata illa billah. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس انه ذكر الطلاعون عن عند النبي صلى الله عليه وسلم. Disebutkan di sisi Nabi SAW masalah tala'un. Waqala Asim ibn Adi fi dalika qawla thumman sarafa. Berkatalah Asim di sisi Nabi SAW ini. Asim yang bertanya sebagaimana kisah yang telah kita lewati tadi. Titipan pertanyaan dari Uwaimir. Ternyata pada saat itu belum ada wahyu tentang masalah ini. Kemudian justru Rasulullah SAW yani tidak senang dengan pertanyaan itu. Sehingga Asim pun pergi. Fatahu rajulun, yakni Uwaimir, justru Uwaimir yang datang langsung karena kasusnya ya berkenaan dengan diri dia, sehingga dia butuh jawaban pada saat itu juga. Fatahu rajulun min qaumihi yashku ilaihi annahu qad wajada ma amraatihi rajula. Dia mengeluhkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku mendapati istriku bersama dengan laki-laki. Faqala Asim, mabtulitu bihadhi illa liqawli. Berkata Asim, mabtulitu bihadha illa liqawli. Fadhahaba bihi ila Nabi SAW fa'akhbarahu billadhi wajada alaihi mra'atahu. Fakana dhalika rajul musaffaran, apa? Musfarran qalil al-lahmi. Sabtu syi'ar. Sabtu syi'ar. وكان الذي ادعى عليه انه وجده عند اهلي ادم خدلا كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها ذكر زوجها انه وجده بارك الله فيكم. Ternyata tadi pada hawilan وكان ذلك الرجل مصفرا طيب قليل اللحم صبت الشعر يعني sang suami. وكان الذي دعي عليه انه وجده عند اهل ادم يعني warna hitam خدلا كثير اللحم gemuk. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين. Kemudian Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengatakan ya Allah terangkanlah, jelaskanlah untuk kami bagaimana hakikatnya. Faja'at syabihan birrajul alladhi dzakara zawjuhu annahu wajadahu. Ternyata anak yang lahir itu persis seperti laki-laki yang dikatakan bahwa dia bersama dengan istrinya. Fala'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainahuma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mula'anah. Qala rajulun li ibni Abbasin fil majlisi hayy هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أهدا بجري بين رجمت هذه. Kata Ibn Abbas, هي التي قال النبي, inilah perempuan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam لو رجمت أهدا, seandainya boleh aku merajam seseorang tanpa ada bukti maka aku akan merajam perempuan ini. Faqala la tilka imra'atun kanat tudhhiru fil islami su'ah. Qala Abu Salih wa Abdullah ibn Yusuf Adam khadala. قوي الصفرة مصفرة قوي الصفرة وهذا لا يخالف قوله في هذه السهل إنه كان أحمر وأشخر لأن ذلك لونه الأصلي والصفرة عارضة يعني putih. وقوله قليل اللحم أي النحيف يعني suaminya ini kulit putih kemudian kurus. طيب وقوله سبت الشعر بفتح وكسر هو ضد الجعودة يعني berambut lurus. Ini sang suami ini berkulit putih, perawakan kurus, kemudian rambut lurus. Sementara laki-laki yang dituduhkan itu bersama dengan istrinya adalah berwarna kulit hitam, baik gemuk, kemudian rambutnya keriting. Masya Allah. Qala babu sadaqil mula'ana. Bab tentang sadaq. Sadaq itu adalah mahar. Bagaimana tentang maharnya ini? Apakah boleh sang suami menuntut kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya? Qala rahimallahu taala haddatsani Amr ibn Zurarah qala akhbarana Ismail an Ayyub an Sa'id ibn Jubair qala qultu li ibn Umar rajulun qadaba imra'atahu faqala farraqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina akhawai bani al-ajlan wa qala Allahu ya'lamu anna ahadakuma lakadibun fahal minkuma ta'ib. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mengucapkan sumpah dan doa laknat untuk keduanya, dan setelah itu Rasul mengatakan Allah yang maha mengetahui bahwa salah seorang di antara kalian pasti ada yang berdusta. Adakah di antara kalian yang mau tobat? Ini siapa yang dusta hendaknya dia tobat. Tidak mungkin juga dua-duanya jujur, sebagaimana tidak mungkin dua-duanya dusta. Mesti ada yang dusta dan ada yang jujur dalam pengakuannya. Fa abaya. Ketika keduanya diminta untuk salah seorang di antara mereka tobat, karena mesti ada yang dusta, keduanya tidak mau. Waqala Allahu ya'lamu anna hadakum kadibun fahal minkum ta'ib. Adakah di antara kalian yang mau tobat? Fa abaya. Keduanya enggan untuk mengakui. Faqala Allahu ya'lamu anna hadakum lakadibun fahal minkum ta'ib. Allah maha mengetahui siapa di antara kalian berdua yang berdusta. Adakah di antara kalian yang mau tobat? Tafarraqa bainahuma. Kemudian Rasulullah SAW memisahkan antara keduanya. Qala ayyuka faqala li Amr ibn Dinar inna fil hadithi syai'an la araka tuhadithu. Sesungguhnya ada, berkata Amr ibn Dinar, sesungguhnya dalam hadis ini ada sesuatu, aku tidak melihat engkau menyebutkannya. Qala ar-rajulu mali. Yani sang suami itu mengatakan, hartaku ya Rasulullah, ini aku telah memberikan dulunya uang sekian dan sekian atau harta sekian. Qala kila la malalak. Maka dikatakan kau tidak memiliki harta lagi. Ini engkau yang kau telah berikan kepadanya khas untuk dia. In kunta sadiqan faqad dakhalta biha. Kalau engkau jujur, betul-betul jujur dalam pengakuanmu bahwa istrimu itu berzina, baik. Faqad dakhalta biha. Engkau telah masuk menemunya, engkau telah jima dengannya, engkau telah berhubungan suami istri yang menjadikannya bahwa harta yang engkau miliki sudah betul-betul milik perempuan itu. Beda sekiranya engkau menikahinya, sebelum menikahinya terjadi perpisahan, tambarlah itu. Disitulah letak perselisihan di antara para ulama. Sebagian mengatakan sang suami berhak untuk mengambil separuh dari apa yang dia telah berikan. Barakallahu fiik. Ini sebelum duhul terjadi perceraian. Atau sebagian bahkan ulama mengatakan bahkan boleh diambil semuanya. Di sini dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, waqad in aqada al-ijma wa la anna al-madkhula biha tastahiqu jami'ahu. Afwan. Bahwa perempuan yang telah ditemui oleh suaminya dan telah melakukan hubungan suami istri, maka dia berhak untuk mengambil semua, barakallahu bikum, semua mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Tinggal yang menjadi permasalahan adalah perempuan yang belum ditemui oleh sang suami. Jumhur ulama menyatakan bahwa sang suami boleh mengambil separuhnya lagi. Wakila ballaha jami'ahu qalaha Abu Az-Zinad. Khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Bahkan sebagian lagi mengatakan bahwa sang suami boleh berhak untuk mengambil semuanya kembali. Alhasil khilaf di antara para ulama. Syahiduna di sini bahwa seorang laki-laki kalau dia telah berhubungan dengan istrinya, ya walaupun ujung-ujungnya perpisahan dengan li'an, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau telah berhubungan dengannya, berarti sang istri telah mendapatkan dan berhak untuk memiliki semua pemberian dari mahar yang kau berikan. Wa in kunta kadiban fa huwa ab'adu minka. Dan kalau seandainya engkau dusta, dalam tuduhanmu ini, dari istrimu tidak melakukan itu, kemudian engkau mengada-ada atasnya dan mengatakan dia telah berzina, maka engkau tentunya lebih tidak berhak lagi dengan pemberian yang telah engkau berikan kepadanya berupa mahar. Barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan sampai sini. Lahunas subhanallahi wa bihamdihi, kashfa la ilaha illa anta, astaghfiruka.